dengan wanita tertentu. Wa i'lamu waliha atau waliha bidzalik, dan memberitahukan kepada wali wanita tersebut keinginan dia untuk menikahinya. Jadi di awal pembahasan kita ini barakallahu adalah terkait hitbah, melamar. Maknanya adalah menampakkan keinginan untuk menikahi wanita tertentu, ya, dengan ucapan, ya, kemudian dengan barakafikum segala hal yang menampakkan keinginan untuk menikahi seorang wanita dengan dia memberitahukan kepada walinya akan keinginan tersebut. Bisa jadi dia datang sendiri menemui berkepikun orang tua atau wali dari wanita yang hendak dilamarnya, mengatakan keinginannya untuk melamarnya, atau melalui berkepikun putusan, ya, atau didampingi oleh keluarganya. Ini hitbah berkepikun. Wa min ahkamil khitbati wa adabiha. Sekarang hukum-hukum khitbah dan adab-adabnya. Al-awwal, hukum yang pertama. Tahrumul khitbatul muslim ala khitbati akhihi allazi ujiba li talabi walau ta'ridon. Yang pertama, berhukum larangan haramnya seorang muslim meminang, mengkhitbah, melamar atas lamaran saudaranya, yang mana lamaran tersebut telah diterima. Walaupun lamaran tersebut yang telah diterima itu berpengikut dia berikan dengan tarik sindiran, maka tidak boleh. Ada orang kedua menemui si A. Si A ini sudah dilamar oleh dia, tidak boleh, ya, melamarnya dalam keadaan sudah diterima lamarannya oleh wanita tadi. Baik itu terang-terangan, saya ingin melamar kamu, atau dia mengatakan kepada walinya, Pak, atau walinya juga adiknya misalkan, pamannya, adik laki-laki, kakak laki-laki yang pamannya, saya ingin melamar perempuan ini. Itu terang-terangan, tasrih tidak boleh. Demikian pula takrib, sindiran itu juga tidak boleh. Ada seorang wanita sudah dilamar oleh seorang laki-laki dengan lamarannya diterima. Lalu laki-laki lain mendatangi wanita tadi dengan lamaran namun sindiran. saya mengharapkan wanita yang solihah seperti kamu. Atau dia mengatakan, barakalikum, ini uridu zawad, saya ingin menikah. Tapi tujuannya, keinginannya untuk melamar dia, maka ini tidak boleh, barakalikum. Wa almatani bi ijabatil awal, dalam keadaan orang yang kedua yang datangnya setelah yang pertama ini, dia tahu kalau lamaran saudaranya yang pertama ini, yang datang pertama itu telah diterima, dia sudah tahu, maka tidak boleh ada orang kedua atau seseorang melamar orang atau melamar perempuan yang sudah dilamar oleh orang lain. Kalau sudah tahu maka tidak boleh, kalau tidak tahu ya maka barakallahu minta maaf. Tetap setelah tahu dia mundur. Barakallahu. Jadi hukum khitbah dan adab yang pertama adalah dilarang melamar seorang wanita yang telah dilamar oleh saudaranya. Jadi saudara sama muslim, yang mana lamaran tersebut telah diterima oleh wanita tersebut, walaupun keinginan untuk melamarnya itu ya adalah sindiran. Jadi orang yang datang kedua itu hanya menyindir, tidak boleh. Apalagi kalau orang yang kedua yang hendak menerobos lamaran yang sudah diterima, dia tahu kalau itu sudah diterima, maka tidak boleh. Dan ini ada dalilnya di qaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yakhthubur rajulu ala khitbati akhihi hatta yamtiha aw yatruk. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi bersabda, tidak boleh seseorang mengkhitbah pinangan saudaranya, mengkhitbah di atas pinangan saudaranya, hatta yang kina, sampai berkomitmen benar-benar saudaranya tadi menikahinya. Kalau sudah dipinang dan jadi, ya, namun kan belum proses akad, tapi sudah dipinang, maka kita jangan maju, seseorang jangan maju. Biarkan dulu sampai benar-benar terjadi pernikahan. Oh gitu. Atau benar-benar sudah jelas wanita tadi meninggalkannya atau laki-laki tadi meninggalkannya, membatalkan, baru seseorang boleh masuk untuk melamarnya. Tidak boleh kemudian barakalikum wanita itu juga menerima pinangan, pinangan pertama dicek, ada lagi yang kedua, terus begitu sampai ya mungkin berapa laki-laki menjadi pertimbangannya, itu tidak baik. Barakalikum. Beda halnya ketika ada yang maju ta'aruf, dia nazar sudah tidak cocok, ya sudah. Jangan kemudian dibuat gantung perkaranya. Wanita tadi menahan yang A, sampai datang yang B, ditahan dulu menjadi pertimbangan, yang C, terus begitu. Baru sampai Z, wanita tersebut memilih, tidak boleh. Barakallahu. Mengapa dilarang melamar seorang wanita di atas lamaran saudaranya atau yang telah dilamar oleh saudaranya, walaupun itu berupa sindiran? Wa dzalika lima taqaddam lil khitbah minal mafasid alal awal, dikarenakan berkomitmen hal itu dilarang dikarenakan apabila seseorang menerobos maju untuk mengkhitbah pinangan yang sudah dipinang dan diterima oleh wanita, maka akan menimbulkan kerusakan wa'iqa'un atau wa'iqa'il adawa, dan menimbulkan permusuhan. Dengan sebab wanita, merebut wanita, akhirnya terjadi permusuhan, bahkan saling membunuh. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu. Oleh karena itu, hendaknya dia tidak berputus asa kalau sudah didahului oleh yang lain. Karena kan barakallahu, orang yang salihah tentu ada yang lebih salihah lagi. Dan yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik bagi seseorang apabila dia memang jujur niatnya untuk mencari yang terbaik dan tulus ikhlas dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan yang terbaik. Maka merugi kalau dia terus bersikeras untuk menerobos ya pinangan saudaranya, karena akan menimbulkan permusuhan dan kerusakan. Asami, hukum dan adab khitbah yang kedua. Yang rumut tasrih bi khitbatil muhtaddati al-ba'in. Larangan mengucapkan dengan terang-terangan untuk mengkhitbah, melamar wanita yang statusnya adalah menjalani masa iddah bain. Masa iddah bain itu beda dengan masa iddah rojai. Barakallahu. Kalau masa iddah bain, seorang wanita sudah dicerai yang pertama, kemudian rujuk lagi suaminya, dicerai lagi, berarti kan sudah dua kali. Dalam Al-Quran disebutkan at-talaqu marratan, talak itu hanya boleh dua kali. Ya, hanya boleh dua kali. Ketika sudah kedua kali, barakallahu, dia menjalani masa iddah. Pertama cerai, ada masa iddah selama tiga kali kuruk, tiga kali suci dari haid. Sebelum itu kemudian suaminya rujuk. Kalau rujuk maka tanpa ada pernikahan baru. Beda kalau sudah keluar masa iddah, dia rujuk, maka harus ada akad nikah baru seperti awal. Kalau belum rujuk, maka berarti baru satu kali talaknya. Kemudian mendalami atau di tengah-tengah menjalani rumah tangga, terjadi perceraian lagi. Ditalak, dicerai istrinya tadi. Barakallahu, kemudian mengalami masa iddah. Ya. Mengalami masa iddah, barakallahu, kemudian dirujuk misalkan. Sudah dua kali. Ini terakhir. Kalau dicerai lagi, barakallahu, maka dia juga menjalani masa iddah. Ya. Barakallahu. Dan ini menjalani masa iddah tidak boleh ya, ketika masih menjalani masa iddah barakallahu, tidak boleh untuk di sini disebutkan terang-terangan ketika meminang. Ya, tidak boleh terang-terangan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala junaha alaikum fima arraktum bihi min khidbatin nisa, dan tidak ada dosa atas kalian pada apa yang kalian sembunyikan berupa sindiran ketika mengkhitbah wanita. Barakallahu. Jadi ketika seorang wanita menjalani talak bain, maka tidak boleh ada yang datang dengan terang-terangan, saya ingin menikah dengan ini. Tapi boleh dengan sindiran. Fayajuzulahu ta'rif, boleh baginya dengan sindiran. Ka'ayyakula, seperti ucapan dia, wadattu ayyuyassirallahu li imra'atan sholihah. Aku berharap, aku menginginkan Allah memberikan kemudahan untukku menikahi wanita yang sholihah. Yang ditujukan kepada dia, sindiran ini. Kepada wanita yang tidak dipinangnya, nanti kamu dengan sindiran. Atau ini uridus zawaj, aku ingin menikah dengan sindiran. Beda dengan aku mau menikahimu, aku melamar kamu, aku tidak melamar anda. Maka ini tasrih, terang-terangan. Kalau takrif, sindiran, itu berpengaruh. Seakan-akan tidak langsung ya meminta dia. Falahul haraji anil mu'arridi bil khitbah yadullu ala adami jawazi tashrih. Maka ditiadakan dosa dari melakukan sindiran ketika melamar, menunjukkan tidak boleh terang-terangan dalam melamar ketika adanya berkawikum seorang wanita mengalami masa iddah bain. Kenapa demikian? Faqad yahmiluha al-hirsu ala zawaji ala ikhbari bin qida'i iddatiha qabla inqida'iha. Karena terkadang hal itu bisa menyebabkan wanita tersebut bersemangat juga untuk menikahi laki-laki apabila laki-laki tersebut mengucapkan terang-terangan dia mengkabarkan telah selesai masa iddah, padahal belum selesai masa iddah. Ini berhubung di antaranya. Maka tidak boleh terang-terangan. Wa ammal muhtaddatu ar-raja'iyah. Adapun wanita yang mengalami masa iddah raja'i, saya rumuh hatta ta'rif. Maka berapa itu diharamkan untuk dikhitbah, dipinang, walaupun dengan sindiran. Walaupun dengan sindiran. Li'anna fi hukmi zaujat. Dikarenakan barakallahu'alaikum wanita tadi masih statusnya milik atau milik orang lain. kalau seorang wanita berlaku mengalami masa iddah rajai di talak yang pertama. Berarti kan ada masa iddah. Ada yang maju, belum boleh. Kenapa? Dikarenakan berhukum dia masih milik, hak milik suaminya yang lama. Kecuali kalau sudah keluar dari masa iddah, maka boleh berhukum. Demikian pula ketika masa iddah bain, itu tidak boleh terang-terangan. Ya, tidak boleh terang-terangan. Namun boleh takrir. Kemudian hukum yang ketiga dari khitbah dan adab-adabnya, manis tusyiro fi khatibin aw makhtubatin wajaba alaihi ayat qura ma fihi ma min mahasina wa masawi'a. Barang siapa yang diminta untuk ya menyebutkan kebaikan-kebaikan atau kejelekan-kejelekan laki-laki yang melamar atau wanita yang dilamar, maka wajib bagi orang tersebut untuk menyebutkannya. Ya, misalkan ada teman kita berkafikum, dia meminta tolong kepada kita mencari tahu bagaimana sifat si fulanah. Maka berkafikum kita mencari tahu lewat istri kita bagaimana fulanah, ya akhlaknya, agamanya, kebaikannya bagaimana, kejelekannya apa, kekurangannya apa. Wala yakunu dzalika minal ghibah, dan itu bukanlah ghibah. Demikian pula wanita yang dipinang mencari tahu tentang bagaimana akhlak sehari-hari dan agama, adab orang yang melamar tersebut. Kenapa demikian? Karena tidak melalui proses pacaran. Kalau pacaran kan haram. Oleh karena itu dalam Islam adanya seperti ini, mencari tahu, ya kebaikannya apa? Kebaikannya, ya barakatikum, dia disakiti tidak mudah tersinggung, dipukul dia senyum terus. Ya, barakatikum. Dia dermawan, baik dengan orang, suka menolong, sholatnya rajin, taklimnya rajin, banyak hal. Kejelekannya apa? Kejelekannya dia kalau tidur ngorok misalkan. Atau kejelekan dari sisi punya penyakit dalam atau tidak harus disampaikan. Dia punya penyakit berkemkum kolesterol misalkan atau apa, sampaikan. Sama-sama mengetahui antara al-khatib wal makhtubah, yang meminang dan yang dipinang. Sehingga jangan sampai ketika sudah akad baru bertemu menyesal. Ya, saya kira rambutmu lurus, ternyata kok keribu gini, kriwul. Ya, tingginya 2 jengkal lagi ke atas. Berarti dulu memang ketika khitbah, ketika nador juga tidak melihat. Ya. atau mungkin kurang perhatian. Atau baru tahu ternyata giginya ompong semua. Atau giginya gigi palsu semuanya. Memang waktu nazar sempat nyium pada giginya. Ketika baru bertemu, ya, ternyata izin ke belakang buka giginya dulu, ompong sama sekali. Misalkan itu aib bagi laki-laki atau bagi perempuannya. Ya sudah, barakallahu. Namun kalau dia bersabar karena dia soleh, maka barakallahu'alaikum. Insya Allah kalau sudah masuk ke surga, sama-sama masuk surga, yang suami atau istrinya ompong, tidak ompong lagi. Ya. Yang cacat, tidak cacat lagi. Karena tingginya sama. Ya. Sama-sama sebaya dan umurnya sama dan sama-sama sehat. Namun hal ini adalah perkara kelanggengan atau terkait kelanggengan dalam rumah tangga, maka ini juga ya disyariatkan untuk mempertimbangkan dari awal, yakni memberikan barakafikum kebaikan dan kekurangan tatkala diminta ya atau dimintai infonya. Bal minan nasihah al-muragibi fiha syar'an. Bahkan dengan seseorang menyebutkan kebaikan dan kejelekan dari pelamar maupun yang dilamar ketika diminta, hal itu merupakan nasihat dan yang dianjurkan disukai menurut syariat. Sebagaimana Nabi pernah ditanya oleh seseorang berkumpul ya tentang sahabatnya, Nabi menyatakan kalau si A tidak pernah menaruh tongkatnya dari pundaknya, yakni selalu mukul. Kalau si B barakallahu'alaikum dia miskin. Ya, sampaikan. Arabi yang keempat, al-khidbatu mujarradu wa'din bizawaj. Khidbah atau lamaran itu hanya semata-mata janji, perjanjian untuk menikahi. Wa ibda'ur raghbati fihi, dan hanya semata-mata ya menampakkan atau sebagai permulaan keinginan untuk menikahi. Walaisa zawajan, akan tetapi hal itu bukanlah dianggap sebagai pernikahan karena belum akad. Ketika dihitbah, bukan kemudian berarti sudah boleh jalan bareng, ya keluar bareng, kan sudah tukar cincin. Dalam keadaan mungkin belum akad, baru dilamar, maka berhukum tidak seperti ini, tidak boleh, karena lamaran itu hanya sekedar janji, bukan akad. Lidha yabqa kullu minal khatib wal maktuba ajnabiyan anil akhar. Oleh karena itu, masing-masing dari yang melamar dan yang dilamar itu adalah orang lain bagi pihak yang lain, belum sah suami istri. Maka lamaran atau khidbah itu barakatuhum statusnya hanya semata-mata perjanjian untuk menikahinya, bukan akad. Maka masih berlaku hukum barakatuhum kemahruman, mana yang mahrum yang boleh, mana yang tidak boleh barakatuhum. Kemudian al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima. Hukmun nazar ilal makhtubah, hukum melihat pada wanita yang dipinang. Man arada ayyakhtuba imra'atan, barang siapa yang ingin meminang seorang wanita, yusra'u wa yusannu lahu an-nadharu ila ma yadhharu minha 'adatan. Maka disyariatkan dan disunahkan, disenangi untuk melihat wanita tersebut, melihat apa yang berkafikum biasa terlihat secara umum. secara kebiasaan. Kawajahiha, seperti wajahnya. Wakafaiha, seperti kedua telapak tangannya. Wakodamaiha, dan kedua telapak kakinya. Telapak kaki. Kalau rijalaiha, itu kaki. Berarti dari telapak kaki sampai paha, itu kaki. Ya, atau sampai lutut, itu kaki. Tapi kalau kodamaiha, kodamun, itu telapak kaki. Yang boleh, wajah, tangan, telapak kaki. Boleh juga melihat rambutnya. Ya, kalau wanita tersebut mengizini atau walinya mengizini. Li hadis Sahli bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, berdasarkan hadis Sahal bin Sa'ad semoga Allah meridai beliau, anna ra'atan ja'at ilan nabi alaihi salatu wasalam faqalat, sesungguhnya pernah ada seorang wanita yang datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Wanita tersebut mengatakan, ya Rasulullah, jitu li ahabalaka nafsi. Wahai Rasulullah, aku datang kepadamu untuk menghibahkan, menghadiahkan diriku ini untuk dirimu. Wanita tersebut barakafikum, ya, menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi tanpa mahar. Fasa'idan nadhara ilaiha wa sawwabaha thumma taqta'ah ra'sahu. Maka Nabi memandang wanita tersebut dari atas, wa sawwabahu, sampai turun ke bawah, kemudian Nabi menundukkan pandangannya. Dinadhar, ya. Barakallahu. Hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apakah setelah nadhar itu boleh, ya, menolak karena tidak cocok? Mungkin boleh, ya, tidak ada kewajiban untuk harus jadi. Tapi kalau itu menjadi suatu yang, ya, kebiasaan dia, suka nazar, tapi tidak ada niatan yang baik untuk menikahi, padahal wanita-wanita yang telah dinazar itu salihah, maka dia punya kunyah Abu Nazar, ya, atau Syekh Nazar. Barakallahu. Wa hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan berdasarkan hadis Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, kuntu indan nabi alaihi salatu wasalam fa'atahu rajulun fa'akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan minal ansar. Berdasarkan hadis Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, beliau bercerita, aku pernah berada di sisi Nabi, kata Abu Hurairah. Kemudian datang seseorang mengkabarkan kepada Nabi bahwasanya orang tersebut telah menikahi wanita Ansor. Faqala lahu Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka Rasul alaihi salatu wasalam berkata kepada laki-laki tadi, sahabat tadi, ya, memberikan arahan, anadzar ta ilaiha, apakah kamu sudah nadzar, sudah melihat dia sebelum menikahinya? Qala la, belum, tidak, ya. Tadi itu barakafikum berkeinginan untuk menikahi, belum sampai menikah, ya. Qala, maka Nabi mengatakan, memberikan saran, fathab fanzur ilaiha fa inna fi ahlil ansar syai'an. Maka pergilah kamu, lihatlah wanita tadi yang hendak engkau nikahi, karena sesungguhnya pada wanita-wanita Ansor ada sesuatu. Sebutkan oleh para ulama, qila, ada yang mengatakan al-muradu as-sagir, yang dimaksudkan dengan sesuatu itu mata wanita Ansor itu agak sipit, orang Madinah agak sipit. Wakil ada mengatakan, barakafikum, syarqah, dikarenakan bola mata wanita Ansor itu agak kebiru-biruan. Ya. Barakallahu. Hadisnya sahih riwayat Al-Imam Muslim. Wa hadits Jabir radhiyallahu anhu qala, dan berdasarkan hadis Jabir, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, idza khotoba ahadukum almar'ata, apabila salah seorang dari kalian ya meminang, hendak meminang seorang wanita, fa in istata'a ayyanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al, maka kalau dia mampu untuk melihat bagian tubuh wanita yang menyebabkan dia mendorong untuk menikahinya, maka lakukanlah. Qala, maka kata Jabir bin Abdillah, fakhotobtu imro'ah fakuntu atakhobba'u laha, maka aku meminang seorang wanita dan aku mengintip wanita tersebut, yakni berkafikun diam-diam tanpa sepengetahuan wanita tadi, ya diintip di sini berkafikun umum, ya bukan pada perkara yang negatif. Maksudnya melihat tanpa sepengetahuan wanita tadi tanpa berhadapan. Hatta ra'aitu, sampai aku melihat minha dari bagian wanita tadi, mada'ani ila nikahiha, sesuatu yang menyebabkan aku, sesuatu yang bisa mendorong aku untuk menikahinya. Fatazawwajtuha, akhirnya aku pun menikahinya. Dalam hal ini barakallahu'alaikum, jumhur mayoritas para ulama berpendapat yang boleh dilihat itu wajah, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kaki. Adapun seperti Daud Az-Zahiri atau ya dari kelompok Zahiriyah berpendapat dengan ini, dia mengatakan boleh semuanya tanpa kecuali, walaupun sembunyi-sembunyi. Ya, tapi dia harus memiliki niatan untuk menikah dan berkomitmen melihat apa yang menyebabkan dia itu keinginan untuk menikah. Tapi ada yang mengatakan ini pendapat yang ganjil, ya nyeleneh. Barakallahu. Wal hikmatu min dzalik, dan hikmah dari menadzur, ya melihat sebelum akad pernikahan, anna nadra ada'a likhututiha fi nafsihi, bahwasanya memandang lawan jenis yang hendak dinikahi itu akan mendorong ya langkah dia ya mendorong dirinya barakafikum untuk supaya menjadi mantap. Wa min sama, dan di sana ada hikmah yang lain, ada alil ulfah, bisa mendorong pada persatuan karena sudah saling melihat cocok, ya ya sudah, maka bisa mudah bersatu. Wal mahabbah, dan bisa mendorong untuk saling mencintai. Wa dawamil mawaddati bainihima, dan akan bisa mendorong untuk saling cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Kama fi qaulihi alaihi salatu wasalam lil Mughirah, sebagaimana pada sabda Nabi alaihi salatu wasalam kepada sahabat yang mulia Mughirah, Al-Mughirah, wa qad khotoba imra'ah, yang dia telah meminang seorang wanita, unzur ilaiha, lihatlah wanita yang engkau pinang, fa innahu ahra ayyudama bainakuma, karena dengan melihat wanita yang engkau pinang bisa melanggengkan ya antara kalian berdua nantinya, ay takunu bainakuma al-mahabbah wal ittifaq. Dengan nazar melihat, ya, melihat calonnya bisa menyebabkan di antara kalian berdua saling mencintai dan bersatu. Ini barakah fikum hikmah di antara nazar. Barakah. Maka yang namanya mana didahulukan, hitbah ya atau nazar? Maka dilihat hitbah itu hanya semata-mata pengertiannya ya menampakkan keinginan untuk menikahi seorang wanita dengan dia menemui ya barakatikum memberitahu kepada walinya atau dia menemui terlebih dahulu, "Pak, saya ingin menikahi putri Anda. Tapi saya belum melihat wajahnya." "Oh ya, silahkan kalau cocok." Maka itu masuk pada berhubung pengertian khidbah. Kemudian kalau sudah cocok, kemudian kapan harinya, ya, tanggalnya, itu juga dikatakan dengan khidbah. Jadi yang pertama itu ta'aruf, saling mengenal dengan tukar biodata, saling mencari info. Namun barakatikum tidak perlu ya mencari info sampai ya dia mencari-cari aibnya. Kalau memang dia benar-benar sudah nampak soleh atau solihah, cari-cari aibnya, dia pernah bergaul sampai begini apa tidak, sampai begini atau tidak, tidak perlu barakatikum. Kalau sudah ta'aruf, saling cocok, siap untuk saling nazar, maka nazar. Dengan ta'aruf otomatis ya hendaknya wanita tadi memberitahukan kepada barakatikum walinya bahwasanya dia akan dinazar, supaya nanti juga ada persiapan wanita tadi untuk ditemani oleh walinya. Ya, barakatikum. Dan namanya wali itu laki-laki, bukan yang perempuan, ibunya, adik perempuannya, bukan. Tapi harus laki-laki, yakni yang menjadi mahramnya. Kalau sudah cocok setelah melihat, maka khidbah yang berikutnya, yakni menentukan kapan jadi akadnya. Barakatikum, kapan akad pernikahannya dilaksanakan. Dan seterusnya. Wallahu ta'ala sawab, mungkin ini yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya adalah syarat-syarat pernikahan dan rukun-rukun nikah. Ya, karena ini penting untuk diketahui baik bagi yang hendak menikah, belum menikah, atau sudah pernah menikah, hendak menikah lagi, atau bagi yang ingin menambah lagi. Wallahu ta'ala sawab, nahtabi bihadil qadar, wa'afirudakwan, alhamdulillah, rabbil alamin, tafadzulullah, tafadzulullah.